dan saling berwasiat dengan kebenaran wa tawassul shalah, serta saling berwasiat dengan kesabaran. Mudah-mudahan majlis yang kita selenggarakan pada malam hari berbahagia ini benar-benar sebagai majlis ta'awun, majlis tawasi untuk bisa saling bersabar, sehingga dapat terwujud dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Apa kemudian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa hidup yang sedang kita jalani ini bukanlah hidup yang sia-sia belaka, bukanlah hidup yang dibiarkan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada aturan, dan tanpa ada syariat. Hidup yang kita jalani ini hakikatnya adalah kehidupan hamba-hamba Allah di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dengan rangka untuk beribadah kepada-Ku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dengan mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas ini sesungguhnya misi perjalanan yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang lepas begitu saja dalam hidup ini. Masing-masing dari kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini adalah milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta akan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang kita kerjakan di muka bumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami semua ini akan kembali. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita memahami dengan baik bahwa tujuan hidup kita di muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana, yang Maha Rahman, lagi Maha Rahim, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, tidaklah membiarkan umat manusia mencari kebenaran dengan cara mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk memimpin umat manusia. Demikian pula Allah turunkan beberapa kitab suci kepada beberapa rasulnya sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu al-tagut. Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin pada tiap-tiap umat rasul dan seorang rasul guna menyeru umatnya an i'budu Allah. Marilah kalian semua ini beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibu al-tagut, dan tinggalkanlah oleh kalian segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini benar-benar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini melainkan mereka benar-benar telah menjalankan amanah yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memimpin umat manusia. Walaupun sebagaimana kita dari Rasulullah SAW ada di antara rasul yang datang dari kiamat tidak memiliki seorang pun dari pengikut. Ada dari rasul yang diutus oleh Allah hanya memiliki beberapa gelintir dari pengikut. Ada juga yang banyak pengikutnya. Namun mereka semua telah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Termasuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku Nabi Akhir Zaman yang diutus oleh Allah kafatan linnas untuk seluruh umat manusia. Inna arsalnaka kafatan linnasi basyiran wa nadhiran. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad untuk segenap umat manusia basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Para nabi yang diutus oleh Allah, demikian pula para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berusaha semaksimal mungkin untuk memimpin umatnya. Satu demi satu dari para nabi dan rasul tersebut meninggalkan dunia ini hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih di dalam masa 23 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah, menyampaikan risalah Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Semua telah tersampaikan dan semua telah diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabatnya, sehingga jalan kebenaran hakikatnya telah ada dan telah jelas. Demikian pula jalan kebatilan telah ada dan telah jelas pula. Tinggal apakah kita mau berupaya untuk mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan, ataukah justru kita terseret untuk melakukan kebatilan dan terdorong untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, generasi terdahulu dari umat ini yang mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan juga pula generasi berikutnya, walaupun secara tingkatan dan kualitas di bawah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula generasi berikutnya. Oleh karena itu disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi. Khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum wa qala Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di atas yang aku hidup, kemudian generasi berikutnya, dan kemudian generasi berikutnya. Hingga terdengar perjalanan kita Islam di masa kita ini, alhamdulillah kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kaum muslimin, sebagai pemeluk agama Islam, dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar, karena tanpa Islam seluruh amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan ditolak oleh Allah, dan di akhirat dalam keadaan sebagai orang yang teruji. Wa man yattaqi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari ghayra al-islam selain Islam dinan sebagai agama, sebagai prinsip dalam hidup ini, fala yuqbalu minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima dari segala penyembahan dan amal perbuatan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia telah di akhirat dalam keadaan termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, nikmat Islam adalah nikmat yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Terlebih jika ditambahnya nikmat at-tamassuk bis-sunnah, nikmat berpegang teguh dengan seluruh apa yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mentaati apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka ini merupakan kenikmatan di atas kenikmatan. Allah berjanji di dalam Al-Quran Al-Karim, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza, maka sungguh telah sukses fawzan 'aziman, dengan sebuah kesuksesan yang besar. Sehingga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini merupakan jalan terpenting untuk kita semua mendapatkan kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya menduduki posisi yang penting dalam hidup kita ini. Di masa yang kita hidup ini, kita semua tahu dan meyakini bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya adalah suatu kewajiban. Kita semua meyakini bahwa wajib bagi muslim dan muslimah menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Semua dari kita meyakini, semua dari kita tahu tentang hal itu. Namun keadaan menunjukkan bahwa ternyata jalan hidup ini tidaklah perjalanan seseorang selalu lurus begitu saja. Ilmu tidak banyak dipelajari, walaupun masing-masing kita berbeda kapasitas ilmunya satu dengan yang lainnya. Sebagian banyak, sebagian sedikit. Sebagian rajin taklim, sebagian malas taklim. Tetapi untuk masalah ini, masalah taat kepada Allah dan Rasulnya, semuanya sepakat, baik yang rajin taklim ataupun yang malas taklim, bahwa ini adalah sesuatu yang harus diyakini dan harus diyakini. Tetapi dalam realita kehidupan, sebagaimana tadi yang telah saya sebutkan, tidak semua perjalanan kita ini mulus di dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mengapa demikian? Ya, karena memang hidup ini Allah tentukan dipenuhi dengan berbagai ujian dan cobaan. Dan ini merupakan sunnatullah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Allah ciptakan kematian dan kehidupan. Ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang hidup, ada yang mati. Itulah kehidupan dunia. Tidak ada yang hidup di dunia ini kemudian usianya terus sampai datangnya hari kiamat tidak mati-mati. Masing-masing mempunyai ajal, batas waktu untuk bisa menghirup udara dalam kehidupan dunia. Allah telah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam ayat lain Allah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan sungguh kami akan menguji kalian semua bisyarri, dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak menyenangkan. Wal khair, dan sesuatu yang baik, yang menyenangkan. Fitnatan, sebagai ujian bagi kalian. Sehingga disadari ataupun tidak disadari, kita semua ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah hadirkan untuk menjalani kehidupan ini dengan tujuan agar senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi untuk melakukan kewajiban tersebut senantiasa akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian tersebut Allah sebutkan terkadang dalam bentuk syak, dalam bentuk kejelekan. Kejelekan bermacam-macam. Terkadang tentunya kejelekan dalam pandangan manusia, dalam pandangan hamba. Terkadang itu rezeki yang sempit. Sementara kawannya, saudaranya, justru berlimpah, berkecukupan. Padahal kalau ditinjau di sedikit datanya, dia lebih cerdas. Sekolahnya ratingnya lebih tinggi daripada yang kawannya itu. Tapi rezekinya ternyata lebih sedikit, bahkan pas-pasan dibandingkan kebanyakan. Ujian. Saya sebutkan yang pertama karena seringkali alasan ini, karena seringkali ujian yang seperti ini sering menjadi inti keluh kesah manusia, yaitu diberi rezeki yang sempit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai menyatakan yang mencari yang haram saja sulit, apalagi mencari yang halal lebih sulit lagi menurut logika mereka. Diuji dari sisi ekonomi. Walaupun standar kurang itu relatif, ada orang yang memang ketika dia merasa rezekinya itu pas-pasan dan benar-benar pas-pasan, kadang makan, kadang tidak, kadang masak, kadang tidak masak. Ada jenis lain punya penghasilan lumayan, menurut pandangan orang lain sudah cukup, tapi menurut dia masih sangat kurang. Karena kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi, sisi yang lain kurang ada yang sabar. Dua-duanya tidak ada. Karena penyihan, salah satu contoh. Ujian dalam manusia. Kekurangan nafsu. Nafsu dengan amwal. Terkadang dalam bentuk kekurangan jiwa. Al-Anfus, dalam artian sebentar orang tuanya meninggal, sebentar anaknya, sebentar saudaranya, sebentar teman-teman dekatnya, sebentar orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupnya. Terkadang dalam bentuk penolak buah-buahan gagal panen, sudah berusaha menanam, bercocok tanam, ternyata terjadi musibah, terkena banjir, terkena hama, atau yang sebesarnya. Dan berbagai jenis ujian yang dalam pandangan manusia sebagai asyad. Yang tidak jarang ujian ini mempengaruhi ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasul. Ketika dalam kondisi kesulitan, dia disibukkan untuk mengejar target-target ekonomi sehingga semua ditabrak. Tidak ada kebutuhan yang halal dan yang haram. Sholatnya tidak diperhatikan. lagi permasalahan menambah ilmu, apalagi hasilnya menjadi ilmu lupa. Nantilah kalau ekonomi saya tidak makan, saya mau kembali untuk hadir di majlis-majlis ini. Sering dapat itu muncul dari orang-orang yang mendapatkan ujian semacam ini. Saya masih menata ekonomi. Kalau sudah makan, maka saya akan belajar lupa. Padahal yang namanya jiwa, manusia tidak memilikinya. Atau dulu mutlak di dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW sering berdoa dalam sujud-sujudnya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, jadi yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ini, jiwaku ini di atas agama. Karena dengan permasalahan kalbu, permasalahan jiwa di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga sejauh manakah kita berupaya untuk mencari hidayah itu. Dan memahami yang disebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ujian dalam bentuk syarat, bagaimana tadi yang saya katakan, seringkali menjadi sebab kebentangannya ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah dalam kondisi seperti ini, maka sangat rawan kehidupan seseorang. Di dunia sulit, di akhirat lebih sulit lagi. Di dunia tersibukkan dengan urusan dunia, mengabaikan bimbingan agama, meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang dengan itu Allah akan jadikan hatinya menjadi keras, Allah jadikan kehidupannya adalah kehidupan yang longgar, kehidupan yang mulia, yang jauh dari kesenderangan. Di akhirat lebih berbeda, rugi dunia, rugi akhirat. Ketiga, tidak bersabar. Demikian pula terkadang ujian dalam bentuk al-khair, dalam bentuk kebaikan, sesuatu yang menyenangkan, terkadang dalam bentuk harga, terkadang dalam bentuk kedudukan, jabatan, kepercayaan, terkadang dalam bentuk mempunyai pengikut yang banyak, dan sebagainya. Dari berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, ini pun terkadang menjadi sebab jauhnya seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Tahu bahwa dalam syariat itu yang benar adalah seperti ini. Masalah ini yang lurus adalah demikian. Tetapi saya tidak enak sama orang-orang. Kalau saya ikuti yang ini, orang-orang akan lari dari saya. Akhirnya dia tidak lagi taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam rangka mempertahankan pengikut yang selama ini mengikutinya. Khawatir jika menyerahkan rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang tidak mau pakai dia lagi. Demikian pula ketika seorang mendapatkan kenikmatan di harta, tidak jarang harta tersebut menjadikan dia lalai dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan menjadi orang yang sombong dan berani kepada Allah dan Rasulnya. Seringkali ditambahkan jalan ini adalah korun yang Allah tuliskan di sana dalam surat Al-Anfal. Seorang yang Allah jadikan sebagai seorang hartawan yang kunci-kunci gudangnya, kuncinya bukan isi gudangnya, kunci-kuncinya tidak mampu dicukur oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Disebutkan dalam sabda Ibnu Katsir bahwa kunci di mata itu terbuat dari kulit, bukan dari besi. Kalau besi berat, dari kulit tidak begitu berat. Nah, kalau sekelompok orang yang kuat-kuat tidak mampu memikul, bukan membawa pakai tangan, memikulnya, berarti luar biasa kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Padahal dia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah seorang yang hafal kitab Taurat dan berilmu tentang Taurat. Ketika harta menguasai dirinya, berbalik 180 derajat. Tidaklah taat kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mengumumkan permusuhannya terhadap Nabi Musa alaihissalam, menantang Nabi Musa untuk saling mendoakan kecelakaan siapa sesungguhnya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut dia bahwa harta yang memberikan kepadanya adalah karena Allah sayang kepadanya. Kalau Allah tidak sayang, Allah tidak akan kasih harta kepadanya, sehingga berani untuk menantang Nabi Musa alaihissalam. Padahal terpaksa harta Allah berikan kepada orang yang beriman dan bukan orang yang beriman. Tetapi masalah iman tidaklah Allah berikan kepada semua orang. Allah pilih orang-orang tertentu untuk mendapatkan iman, untuk mendapatkan ajaran suci sunnah berdasarkan sifat hikmat dan ajalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Qarun, bahwa harta yang dimiliki akhirnya mengantarkannya kepada binasa. Allah menyamakan dia dan seluruh harta yang dimilikinya ke dalam bumi. Allah berkatakan bumi untuk membelah, dan terbelahlah bumi tersebut. Dengan itu kemudian Qarun beserta seluruh kekayaannya Allah menangkan ke dalam bumi, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segala-galanya. Nah, kejelasan dan juga kebaikan ini seringkali mengiringi perjalanan hidup kita. Akan surut kadang terjadi, walaupun sebagian mungkin merasa yang lebih sering adalah ujian kebaikannya kita bisa ujian kebaikan. Yang lain lagi merasa kandian, kadang senang, kadang susah, kadang sulit, kadang mudah. Yang lain lagi terkadang lebih sering ujian dalam bentuk senang. Maka bagaimanapun kita yang mendapatkan variasi dari berbagai ujian tersebut, semuanya tetap berkewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Taala menyebut orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur Rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri, pemerintah di antara kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan orang-orang yang beriman. Para sahabat dahulu ketika mendapatkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka mereka lebih serius untuk menancapkan pendengaran mereka, karena biasanya setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, di sana ada perintah atau ada larangan. Wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Perintah untuk taat kepada Allah, perintah untuk taat kepada Rasulullah, dan perintah untuk taat kepada waliul amr, kepada pemerintah, selama memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, semua dari kita ini hakikatnya diseru oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa imbalannya? Imbalannya adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia akan mendapatkan sukses yang besar. Rasulullah SAW juga menyebutkan dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua dari umatku ini akan masuk ke dalam al-jannah, masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk di dalam al-jannah, yang tidak mau masuk di dalam surga. Para sahabat heran, kok ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam al-jannah? Akhirnya hal ini mendorong mereka bertanya kepada Rasul, "Paman ya saya Rasulullah, maka siapakah orang yang enggan untuk masuk ke dalam al-jannah, untuk masuk ke dalam surga?" Karena memang surga itu penikmatannya luar biasa. "Mala aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar." Keindahannya itu belum pernah terlihat oleh mata manusia. Artinya keindahan yang ada dalam kehidupan dunia ini, yang paling indahnya adalah seseorang tidak ada apa-apanya dengan keindahan yang ada di surga, tidak berjana, belum pernah. Demikian pula cerita-cerita tentang keindahan tersebut belum pernah didengar di dunia ini, belum pernah ada keindahan di dunia yang diceritakan oleh manusia seindah cerita tentang keindahan yang ada di dalam Al-Jannah. Demikian pula belum pernah tersedih pada jalan manusia ketika seorang menyebarkan kenikmatan dan keindahan yang paling tinggi yang ada di dunia ini masih belum nyampe kepada keindahan dan kenikmatan yang ada di dalam Al-Jannah. Maka para sahabat terheran. Kok ada orang enggan untuk masuk ke dalam Al-Jannah? Sehingga mereka bertanya kepada Rasul, kami lihat bagi Rasulullah. Rasulullah SAW menjelaskan man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad ata'ani. Atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surga. Wa man ata'ani, dan barang siapa yang menyelisihi aku, yang menentangku, yang tidak mau mengambil bimbinganku, kepada maka sungguh dialah orang yang telah tinggal untuk dimasukkan di dalam Al-Jannah. Berarti urusan taat kepada Allah dan Rasulnya ini taruhannya adalah Al-Jannah warna. Taruhannya adalah surga dan neraka. Sehingga bukanlah sesuatu yang ramai atau kecil dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, semua dari kita berkewajiban untuk bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Apakah bersabar itu sebatas menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya? Para ulama menjelaskan bahwa cakupan dari sabar itu setidaknya dalam 3 hal. Yang pertama, bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk al-muhafazah 'alaiha 'ala al-jawarih, dengan cara terus menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu secara berkesinambungan, menjaganya dengan sebaik-baiknya selama hayat masih di dalam badan. Kemudian yang kedua adalah bersabar untuk tidak melakukan pelanggaran atau kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang ketiga adalah bersabar atas berbagai ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan baginya. Ini 3 jenis sabar yang sering disebutkan oleh para ulama, dan 3 jenis sabar ini semuanya saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dan semua dari kita sangat membutuhkan 3 jenis sabar tersebut. Tidak sebatas sabar untuk menyerahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya semata, tetapi harus dilengkapi dengan sabar dengan cara tanpun das menahan jiwa dari berbagai kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, menjaga diri dari berbagai dorongan hawa nafsu, menjaga diri dari berbagai syubhat, dan juga yang ketiga bersabar menyabarkan diri, menambahkan diri dari berbagai musibah atau ujian yang Allah berikan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, as-sabr. Kesabaran itu disebutkan oleh Rasul sebagaimana dalam hadis Muslim, as-sabr dinar. Kesabaran itu adalah dinar. Dinar dalam bahasa Arab itu cahaya, tetapi memancarkan hawa panas dunia. Kalau nur kebanyakannya cahaya yang menerangi. Oleh karena itu seringkali sinar matahari itu dibilang dengan diyaa usyams, bukan nur usyams. Mengapa? Karena sinar matahari itu dia terang sekaligus memancarkan rasa panas. Berbeda dengan bulan, dia mempunyai sinar tapi tidak memancarkan rasa panas, sehingga disebut nur. Sampai-sampai menjadi nama orang nur komar, nur komar cahaya bulan. Nah, Rasul menyatakan as-sabr dinar, kesabaran itu adalah cahaya. Cahaya tetapi ada panasnya. Artinya, ketika seseorang berusaha untuk menyabarkan diri di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dilengkapi berupaya menyabarkan diri dari berbagai kemaksiatan kepada Allah, mencegah dirinya untuk tidak terjatuh dan terjerumus dalam kemaksiatan, kemudian pula saat musibah datang berusaha menahan diri di atas ini semua, ini akan terjadi pergolakan pada jiwa, terasa berat, terasa sangat berat. Baru keliling masa perdagangan atau perjalanan surat ada asap. Baru di tempat mati. Jadi baru akan kumpul keluarga isya. Tidur malam lagi lelap-lelapnya subuh. Ini satu contoh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu sholat berjamaah di masjid. Sholat lima waktu dengan berjamaah di masjid. Kita lihat aspek dunia. Anas memang sabar. Sabar berjalan hari ini, Anas. Berat, terus berat, terpotong sholat. Terpotong sholat. Harus ada upaya. Enak-enak tidur, tiba-tiba harus bangun. Padahal malam terkadang sudah tidur, atau subuh bangun. Sholat berjamaah. Tetapi yang namanya dia itu akan tidak sebatas panas. Kalau panas saja namanya api. Nah, kalau dia lagi panas terbakar, kalau ini panas tadi bercahaya. Nah, as-sabr juga demikian, berat di dalam menjalankannya. Tetapi buahnya akan bercahaya. Ada hasilnya tidak sia-sia. Dalam contoh tadi, sholat berjamaah, Rasul menyatakan langkah menuju masjid kaki kiri menghapus dosa, kaki kanan mengangkat derajat. Luar biasa. Belum lagi fadilah-fadilah yang lainnya yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Baru satu, siapa yang tidak ingin dosa-dosanya dihapuskan? Semua dari kita ketinggalan, semua dari kita ini banyak dosanya. Siapa yang tidak ingin diantara kita berdajarnya diangkat oleh Allah, semua dari kita kepingin. Kadang-kadang dalam hati kecil kita, ketika kita dihormati, diangkat derajat kita di tengah-tengah kawan-kawan kita saja, dalam hati kecil ada suatu kebanggaan dalam hati diri kita manusia. Lalu bagaimana kan tiga yang mengangkat derajat kita itu adalah Allah SWT. Itu satu contoh diri dia tersebut. Sehingga kita beratnya yang harus ditanggung dalam tanggal kasus tadi beranggapan kejahatan dengan imbangnya memberikan sebenarnya tidak seimbang. Sepertinya tidak seimbang dalam artian fadilahnya luar biasa. Lalu dari satu sisi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, lalu baca sisi yang lain. Demikianlah Rasulullah As-Sabru Diyal. Dan Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih menyatakan wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar yusabbirhu Allah akan menjadikan dia sebagai seorang yang sabar. Karena sabar itu kadang-kadang lepas dari diri kita. Pas kondisinya enak bisa sabar. Lalu pas kondisinya banyak masalah, banyak problem, wajudah bisa tinggal kesabaran kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, untuk membentengi diri dari kemaksiatan yang ada dan lain sebagainya. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Yang artinya bersabar itu butuh proses, butuh mujahadah, butuh latihan. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru dan berupayalah untuk terus berlaku sabar. Menunjukkan sabar semata itu bagus, tetapi harus ditambah dengan adanya kesabaran yang berkesinambungan dalam hidup. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Kadang-kadang timbul pertanyaan sampai kapan kita sabar? Ya sampai mati sabar itu. Yang namanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai mati. Yang justru itu yang menentukan akhir dari kehidupan itu sangat terhati. Sukses dan tidaknya seseorang sangat berarti, sehingga kesadaran itu terus harus senantiasa kita miliki sampai kita meninggalkan dunia. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu tidak terbatasi oleh kondisi tertentu, tetapi selama kita hidup di dunia ini tidak ada saat kepada Allah dan Rasulnya. Meninggalkan kemaksiatan juga tidak dibatasi oleh kondisi tertentu. Selama kita hidup di dunia ini, maka kita harus senantiasa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian masih dalam hadis yang tadi, kata Rasulullah SAW, wa ma uqtiya ahadun ataa'an khairun wa awsa' min as-sabr. Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah seseorang itu diberi oleh Allah ataa'an pemberian karunia yang lebih baik. Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seseorang yang lebih baik, yang lebih luas, yang lebih berharga daripada kesabaran. Luar biasa kalau begitu sahabat. Kapan bisa didapat? Jika seseorang yang berusaha untuk terus dengan berusaha dalam hidupnya. Jangan lakukan tiga jenis apa yang tadi telah disebutkan. Karena Allah telah berjanji wamman yatasabba yusaddiqullah. Melalui lisan Rasulnya, Allah berjanji bagi orang yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai seorang yang sabar. Kemudian Tuhan Fikir Rahimahmu Rahimahullah, kesabaran sangat luar biasa dalam hidup ini. Sangat berharga sekali. Bahkan Allah berkata di dalam Al-Quran Al-Karim, wasta'inu bis-sabr was-salah innallaha ma'a as-sabirin. Wasta'inu, dan mintalah kalian tolong, yakni kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Bis-sabr, dengan kesabaran, was-salah dan dengan salat. Innallaha ma'a as-sabirin, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Semua dari kita pasti mengalami masalah dalam hidup, besar atau kecil, dengan variasi jenis yang berbeda masalah itu. Seringkali di antara kita mendapatkan sesuatu yang buntu dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Butuh solusi, butuh jalan keluar, butuh pembicaraan. Sehingga kita semua diperintah untuk meminta tolong, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Mu'in yang Maha memberikan pertolongan kepada hamba-hamba. Rasul menyatakan bahwa ini ta'ala tersebut. Jika kamu meminta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah. Maka Allah menyatakan wasta'inu, dan mintalah kalian tolong, yakni kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sabar. Dengan cara bersabar dalam hidup. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bersabar untuk menahan diri dari kemaksiatan, bersabar saat datang musibah kepada kita semua. Waspadalah, dan juga dengan menegakkan salat. Kesabaran dan salat merupakan pelipur lara bagi orang yang beriman. Dengan dua itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada seorang hamba. Innallaha ma'a as-sabirin, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Al-ma'iyah di sini adalah ma'iyatu at-ta'in wa nasr. Kebersamaan di sini maksudnya adalah kebersamaan dalam bentuk pembelaan, dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk kemenangan dan yang semesta dengan kita. Luar biasa peran as-sadaqah dalam kehidupan ini. Sangat bermanfaat sekali. Oleh karena itu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih berharga dalam hidup kami dari as-sadaqah, dari sadaqah. Dan ini ada dalam kehidupan para nabi dan rasul serta para pengikut mereka dalam setiap generasi. Para anbiya, para rasul, semua mereka bersabar di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam menghilangkan kemaksiatan, dan juga di dalam mendapatkan berbagai hujan dan permusuhan dari kaumnya. Demikian pula pengikut para nabi dan Rasul hingga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kesadaran mereka dalam kehidupan ini. Dan sekarang tinggal kita kembalikan kepada diri kita. Sudah jauh mengatakan kesadaran kita di dalam menjalankan tiga jenis kesadaran tersebut, kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kadang-kadang sebagaimana tadi telah disinggung, kita sudah tahu ilmunya, tetapi mau menerapkan dalam kehidupan kita masih belum bisa tersadar. Sudah paham dan banyak tahu dalil-dalilnya, tetapi masih belum siap untuk sadar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sudah lama membaca ataupun hadir dalam kajian-kajian ilmu, tetapi masih belum sadar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam setiap lini kehidupan. Mari kita semua bersekutu diri dan berarti berbicara di sini lebih baik daripada yang mendengarkan dalam hal ini. Semua dan kita berusaha untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita disadari di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul, ataukah nanti jiwa kita ini memilah dan memilih kapan saatnya taat dan kapan saatnya tidak taat. Demikian pula dalam bentuk kesadaran, dalam bentuk menahan diri dari kemaksiatan, ini pun tidak kalah pentingnya. Muraqabah Allah, menahankan diri untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan bersabar untuk tidak tergoda oleh berbagai rayuan-rayuan, merupakan sesuatu yang besar dalam hidup. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah pengertiannya terhadap sahabat Abdullah bin Abbas, "Ihmadillah yahfadkan, ihmadillah yahfadkan dunia. Janganlah rambu-rambu Allah, janganlah aturan-aturan Allah, yahfadkan, niscaya Allah akan menjaga." Iman baliknya begitu. Ihmadillah yahfadkan dunia. Janganlah syariat-syariat Allah, aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan mendapati. Allah senantiasa berada di hadapanmu, dalam artian akan senantiasa membelamu, menjagamu, memberikan pertolongan kepadamu. Dan masih banyak dalil-dalil lain yang menyebutkan pentingnya kesadaran untuk menjaga diri dari berbagai kemaksiatan tersebut. Demikian pula bersabar dari dimensi yang ketiga, bersabar dari berbagai musibah atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Di akhir ayat tentang ujian itu, Allah sebutkan wabashir as-sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Lagi-lagi Allah SWT membenarkan hati orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu, Tuhan Yudhi Rahman Yudhullah, sudah saatnya bagi kita semua yang menjalani kehidupan dunia ini untuk berusaha menyatakan diri kita dalam konteks 30 sabar yang tadi telah kita selalu bersama. Dengan suatu harapan, apabila kita berupaya untuk bersabar dan menyatakan diri kita, Allah akan jadikan kita menjadi orang-orang yang bersabar. Dan ketika kita tergolong orang-orang yang bersabar, Allah telah menyatakan bahwa syirik suatu ini, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah yang telah menyatakan innallaha ma'a as-sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Itulah mungkin apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah keimanan kita, menjadi pemicu dan penyemangat untuk tetap bisa istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas jejak para as-salafus salih, pendahulu terbaik dari umat. Dengan suatu harapan Allah kumpulkan kita semua di dalam jannah bersama mereka semua, bersama Rasulullah dan orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dan mereka yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mereka lah sesungguhnya kawan-kawan yang terbaik dalam perjalanan hidup seseorang. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang berusaha menonton. Baiklah, jika memang dirasa tidak ada yang perlu disampaikan, kami cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.